betapa indahnya menjadi orang bertakwa itu. Bayangkan ittaqullaha wa yuallimukumullah. Orang bertakwa itu Allah langsung yang memberikan ilmu kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yaj'al lahu furqanan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu banyak sekali keuntungannya. Ya rezekinya, ya keluar dari berbagai macam persoalan, mampu membedakan hal-hal yang tidak mampu dibedakan orang lain. Orang kalau sudah menjadi bertakwa, maka hidupnya akan pada puncak kebahagiaan. Dan itu tiket masuk surga. Tetapi rahasia daripada zakat adalah sucinya badan dan sucinya harta. Tazkiyah. Tumbuh kembang harta setelah berzakat dan berinfak, setelah disucikan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan orang yang memakan yang haram itu bukan cuma bermasalah pada dirinya, bermasalah pada istrinya. Orang yang bawa uang haram ke rumah, anaknya bawa masalah, bahkan pembantunya jadi masalah. Dan orang yang haram rezekinya dibawa ke rumah, kendaraannya pun bawa masalah. Ada saja masalah. Tetapi kalau kita berbicara sholat, kenapa sholat harus menghadap kiblat? Karena rahasia utama sholat adalah al-iqbalu alallah. Rahasia terdalam daripada sholat adalah berhadapan, beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang-orang yang betul-betul menyadari sholatnya, orang bijak berkata dalam Al-Kalim At-Tayyib, berkata begini, Ubudiyatu takbir Allahu Akbar wa amara bi ayyastaqbil al-qiblah baitahul haram bi wajhihi wa yastaqbilullaha azza wa jalla bi qalbihi liyansalikha ma kana fihi min at-tawalli wal-i'rad thumma qama baina yadayhi maqama at-tadhalluli al-khadi المسكين المستعطف لسيده عليه وألقى بيديه مسلما ومستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف لا يلتفت قلبه عنه وطرفة عين لا يمينه ولا يسره خاشع قد توجه بقلبه كله إليه. Intinya dari kata-kata ini, orang-orang yang sedang beribadah lewat sholatnya itu, dia mulai ubudiyahnya dengan takbir Allahu Akbar. Saat itu dia menghadap kiblat wajahnya, dan segenap dimensi kemanusiaannya, jasadnya menghadap kiblat. Ini rahasia sholat yang pertama, adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu, segenap dimensi kemanusiaan yang lain, kalbunya terutama, fokus menghadap Allah Ta'ala. Dan dengan demikian, maka suasana yang tadinya berpaling ke sana dan kemari, tidak fokus kepada Allah, maka kemudian tunduk di hadapannya setelah fokus menghadap Allah Azza wa Jal. Sungguh, ini adalah hal-hal yang atau suasana yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba. Orang bijak berkata begini, orang yang sedang sholat itu di hadapan Allah ibaratnya seperti orang yang sedang menghadap raja. Bayangkan jika kita tinggal di sebuah desa atau dusun yang tandus, kering, tak ada pepohonan, tak ada air, dan kita saat itu sedang kelaparan dan kehausan, membutuhkan hal-hal yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Tapi betapa bodohnya orang yang tinggal di satu dusun kekeringan ini, bersusah payah menghadap Tuhannya, atau sedang ingin berjumpa dengan sang raja yang saat ini sedang membuka pintu dan sedang dermawan-dermawannya. Apa yang terjadi? Sampai di depan raja, tiba-tiba dia ngelengos ke kanan, ngelengos ke kiri, tidak fokus kepada sang raja, tidak meminta apa yang harusnya diminta. Padahal hari itu kampungnya kekeringan, dia pun sedang kelaparan dan kehausan. Tapi karena tidak tahu apa yang harus dilakukan di depan raja, dia hanya pelangak, pelongo, ngelengos kanan, ngelengos kiri. tidak fokus hatinya. Begitulah perumpamaan orang bijak kepada orang yang sholatnya tidak berhadapan dan tidak menghadapkan sungguh-sungguh jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kembali tidak membawa apa-apa dan dia melanjutkan hidupnya dalam kesulitan dan kekeringan. Sidang jumaah rahimakumullah. Ada tiga tingkatan orang sholat, kata ulama. Yang pertama levelnya al-iqbal, menghadap Allah, Allahu Akbar. Setelah itu hatinya lalai, sampai kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan orang seperti ini diterima sholatnya, tapi derajatnya al-iqbal saja. Tapi ada yang kedua, muraqabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sampai assalamualaikum. Dia terjaga berhadapan dengan Allah, tetapi dia tidak faham apa yang dia gerakkan di tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang dia baca. Bahkan terkadang hatinya hampa dari Allah, kecuali ketika menyebut Allahu Akbar. Dan yang paling tinggi adalah al-khusyu'. Orang yang sudah mempersiapkan sebelum sholatnya untuk sholat, karena saat sholat adalah saat di mana kalbu akan mendapatkan hal yang paling dibutuhkan dalam perjalanan hidup manusia, dan esensi manusia adalah kalbunya. Orang yang kalbunya senantiasa berhadapan dengan Allah dan mengingat Allah, seperti dihujani terus dari langit bumi yang tadinya kering kerontang dengan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam bentuknya, maka berbuahlah tumbuhan dengan berbagai macam buah-buahannya. Kalbu yang senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi kekhusyuannya, ghaithur rahmah, hujan rahmah yang lebat berterusan kepada kalbu orang seperti ini. Sebaliknya, orang yang dalam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi hatinya lalai, maka seperti tanah kering kerontang yang tidak mendapatkan siraman apapun. Sungguh inilah yang dibutuhkan manusia sebetulnya. Kenapa Allah dengan rahmatnya mewajibkan kita sholat 5 waktu, agar setidaknya 5 kali kita berhadapan dengan Allah dan terus mendapatkan ghaithur rahmah, hujan rahmat kepada kalbu ini. Sebab kalbu ini tidak bisa konsentrasi bertahan lama. Allah yang tentukan kenapa dari subuh kita sholat ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib. Sebab di rentang keduanya manusia tidak pernah bisa konsentrasi penuh berhadapan dengan Allah, kecuali dia harus sholat kembali. Antara zuhur dengan asar, manusia tidak fokus dengan semua kesibukan dan pekerjaannya. Al-iqbalu alallah, al-khusyuk alallah, tidak bisa. Kemudian dari asar ke maghrib, itu juga waktu yang Allah siapkan. Allah yang menentukan semua waktunya. Karena manusia tidak bisa fokus sepenuhnya, dibiarkan sampai besok lagi. Dan ini adalah bentuk dari rahmat Allah, agar hati selalu kembali kepadanya. Dan orang-orang yang khusyuk, isbahul wudu, disempurnakan wudunya. Mulai dari cara dia mencuci tangan, tidak sebatas mencuci sela-sela jari, kukunya, karena dia hendak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagian besar organ tubuh yang mendapatkan kesempatan siraman wudu adalah bagian kepala, sebab di sini situasi yang paling bermasalah pada diri manusia. Isbahul wudu disempurnakan kumur-kumurnya, istinsyak hidungnya, sampai dia mengusap wajahnya. Bahkan ketika dia berwudu, tangannya tidak sebatas sampai di sikut, dilebihkan sedikit. Bahkan ketika mengusap kepala, dia tidak pelit untuk kepalanya yang membutuhkan siraman air rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sempurna mengusap kepalanya, sempurna pula untuk telinganya. Orang-orang yang hatinya sedang menghadap Allah, belum lagi sholat, sempurnakan wudunya. Bahkan dia periksa pakaiannya, adakah yang haram, adakah yang najis. Dia periksa tanah tempat dia sholat, apakah rumah ini telah mencaplok sebagian tanah orang lain sehingga saya sholat di atas tanah yang haram. Bahkan dia perhatikan makanan yang dia makan sebagai sumber energi untuk dia sholat pada hari ini. Ibarat sholat adalah doa, as-salatu hiya doa. Bagaimana mungkin Anda dikabulkan doa Anda kalau makanan Anda haram, pakaian Anda haram, bahkan tempat yang Anda pakai sholat pun haram. Orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum sholat fardu dia tegakkan sholat qabliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib. Bahkan kalau perlu, dia ambil paket 12 rakaat sebagaimana yang dianjurkan oleh Ibnu Mas'ud, yang dijamin surga kepada mereka yang menegakkan sholat qabliyah, ba'diyah atau sunnah rawatibnya sampai 12 rakaat. Tapi orang-orang yang tidak menghadap Allah, dia gak peduli rawatibnya ambil paket berapa, dia gak peduli. Ya kalau lagi mood hari ini dia qabliyah, kalau dia lagi gak mood dia tinggalkan begitu saja. Jangankan qabliyah, bahkan zikir pun dia tinggalkan. Padahal membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditambah satu kali sehingga genap 100 dengan tahlil, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kamu cepat tinggalkan tempat sholatmu, entah kesibukan apa yang ada di kepalamu, kamu sebetulnya hatimu sedang gersang, hatimu sedang kosong, karena hatimu jarang al-iqbalu alallah, jarang beraudiensi, berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jumlah rahimakumullah, orang-orang yang salat kemudian menjaga salatnya, walladzinahum ala salatihim daimun, walladzinahum ala salatihim yuhafidun, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka lah orang-orang yang salatnya terus menerus secara konsisten, tidak bolong-bolong, orang-orang yang tepat waktu dan menjaga semua rukun syarat dan wajib salatnya, mereka lah yang akan ditempatkan di dalam surganya Allah yang mulia. Sidang jumaah rahimakumullah, Anda yang salatnya bisa sampai kepada derajat khusyuk adalah orang yang beruntung. Kenapa? Rahasia salat yang kedua setelah iqbal ala Allah adalah suburnya iman di dalam kalbu. Iya, suburnya iman di dalam kalbu. Seorang bijak berkata begini, al-abdu fi halati ghaflatihi kal-abiq min rabbihi qad attala jawarihahu wa qalbahu anil khidmatil lati khuliqalaha fa idza jaa ilahi faqad raja'a min ibaqihi fa idza waqafa baina yadayhi mawqif wat tadhallul wal inkisar faqad istada'a atfa sayyidihi alaihi wa iqbalihi alaihi badal i'rad anhu. Bahkan di kata-kata lain juga ada yang sangat menyentuh. Ma baina salataini tahduthu lil abdi al-ghaflah wal jafwah wal qaswah wal i'rad wal zallat wal khataya fayub'iduhu dhalika an rabbihi wa yunhihi an qurbihi fayasiru bidhalika ka'annahu ajnabiyan min ubudiyyatihi laysa min jumlatil abid wa rubbama alqa biyadihi ila asril aduwi lahu fa asarahu wa ghallahu wa qayyadahu wa habasahu fi sijni nafsihi wa hawahu. Singkatnya, orang-orang yang lalai dari salatnya, kondisi kalbunya adalah kondisi orang yang tersiksa, kondisi orang asing di hadapan Tuhannya, yang tidak tergolong dari bagian hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan di luar sholat Anda sudah lalai dari Allah, kalau sampai di dalam sholat pun masih lalai dari Allah, nanti coba perhatikan saat sholat Jumat setelah ini. Banyak di antara kita yang menyebut nama Allah, bahkan membaca ayat-ayat Allah, tapi hatinya hampa, hampa dari Allah. Tidak mungkin kalau Anda berhadapan dengan Allah tidak ada mahabbah di hatimu saat sholat. Bahkan yang seharusnya ada bukan sekedar mahabbah saat sholat, tapi suasana al-lazzah saat sholat. Mungkin ada masalah dalam hati kita ketika kita sholat menyebut nama Allah, berhadapan dengan Allah, membaca ayat-ayat Allah, bahkan berulang-ulang kita bertakbir mengagungkan Allah, tapi hati ini tidak bergeming dengan cinta. Berarti ada masalah dengan hatimu, dan ini sungguh bahaya besar. Di luar sholat kita sudah ghaflah, kita sudah lalai dari Allah, kalau sampai di dalam sholat pun masih lalai, bahkan kau sebut nama Allah dengan lidahmu, tetapi Allah tidak hadir di dalam hatimu, dan rasa cinta itu tidak ada di dalam hatimu, sungguh kamu dalam posisi bahaya besar. Di situ setan akan penjara kamu. Iya, itu berarti kamu sudah berada dalam tawanan setan, dan itu berarti kamu sudah dalam belenggu setan. dan setan sudah menguasai sepenuhnya dirimu. Astagfirullahaladzim. Wa'atubu ilaih. Yang seharusnya ada ketika sholat, mungkin lebih dari sekedar mahabbah, adalah al-ladzah. Suasana kenikmatan saat sholat. Tidak ada yang paling indah bagi Rasulullah di luar sholat ketika merindukan datangnya sholat. Bahkan berkata kepada Bilal, Bilal, Bilal, sejukkan hatiku. Hibur hatiku dengan azan wahai Bilal. Karena tidak ada kondisi rekreatif. Tidak ada kondisi yang paling membahagiakan kecuali saat iqbalul qalbi ala Allah Ta'ala. Saat hati berhadapan, berjumpa dengan Allah, dan azan adalah seperti panggilan bagi orang-orang yang beriman, yang hatinya dalam kondisi terjaga. Mari, datanglah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Para perindu akan bersegera dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk berjumpa dan merasakan kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Al-lazzah. Suasana kenikmatan yang paling puncak seorang hamba adalah ketika sholat. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada yang menarik sebagai ujung khutbah pada hari ini. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. As-sholat. Kenapa yang menjadi standar penilaian Allah nanti pada hari kiamat adalah sholatnya seorang hamba. Saya sedikit mentadaburi surah Al-Ma'arij tadi. Kenapa orang-orang yang diciptakan oleh Allah, kita semua, hakikat kita diciptakan, innal insana khuliqa halua. Saya dan semua sidang Jumat dan yang mendengarkan video ini, fitrah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tukang keluh kesah. Ibnu Abbas menafsirkan dengan sangat ringkas. Hala yani al-jaza, halu bentuk ismul mubalaghah atau bentuk superlatif daripada hala, kathirul jaza. Manusia ini diciptakan oleh Allah tukang keluh kesah. Seperti apa tabiatnya? Idza massahu syarru jazua wa idza massaul khairu manua. Kalau ingin lihat karakter manusia yang sesungguhnya, dan semua manusia punya itu, kalau mendapatkan musibah, dia keluh kesah. Tapi kalau dia mendapatkan nikmat, dia amat sangat bakhil. Dia amat sangat pelit. Wa idza massahu al-khairu manua. Tapi ada yang tidak seperti itu. Ada di antara manusia yang berhasil keluar dari fitrah negatif dasarnya. Illal musallin. Kecuali orang yang sholat dan benar sholatnya. Mereka yang terbebas dari penyakit yang namanya haluan itu. Dan setiap kita harus punya program membuang sifat itu di dalam diri manusia, karena itu melekat. Dan tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit fitrah haluan itu kecuali dengan sholat. Sholat yang bagaimana? Yang daimun, yang yuhafidhun. Yang mudawamah, yang terus menerus konsisten, tidak bolong-bolong sholatnya. Jumat datang, sholat lima waktu bolong, sering ketinggalan subuhnya. Yuhafidhun, menjaga bahkan sampai ke tingkat kekhusyuan, bukan sekedar al-iqbal atau al-muraqabah, sampai kepada tingkat al-khusyu. Tapi ada yang menarik. Kenapa sholat yang menjadi standar amal seseorang? Dari ayat ini saya melihat, di ayat 21, di ayat 22 illal musallin sampai ayat selanjutnya ayat 30 itu isinya semua adalah ayat tentang muamalah. Misalnya walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, ini tentang zakat, infak, sedekah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, tentang keyakinan kepada hari akhirat. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, tentang keterjagaan diri akan adanya ancaman Allah setiap saat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, tentang menjaga kesucian diri, tidak menjadi pezina, bagaimana menempatkan kemaluan yang benar. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, bagaimana menjadi pribadi yang menjaga amanat dan menjaga janjinya kepada Tuhannya. Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun, bagaimana menjadi orang yang senantiasa memberikan kesaksian dengan semua risikonya. Ini kan sebetulnya amaliah-amaliah, muamalah-muamalah hebat. Tapi ternyata semua karakter hebat itu diapit dua ayat salat. Karena semuanya tidak akan berarti, tidak akan bisa tegak kecuali dengan menjaga sholat. Itulah karenanya, sehebat apapun perbuatan baikmu di luar sholat, tidak ada nilainya. Anda tukang sedekah, Anda profesional, Anda adalah pejabat yang mujahid, Anda adalah suami yang taat, Anda adalah ayah yang baik, tapi sholatmu rusak, sholatmu ghaflah. Dari situ cukup Allah menilai, ternyata perbuatanmu, semua yang baik-baik itu, tidak iqbalu ala Allah, bukan karena Allah. Allah menilai kamu dari sholatmu. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang amanah, orang yang afif menjaga kesucian diri benar dan di hadapan Allah, kecuali sholatmu benar. Mungkin itu cuma kebiasaan kamu, hanya sebagai faktor kemanusiaan saja kamu bersedekah, kamu lakukan praktek-praktek kebaikan. Karena inilah yang menjadi esensi sholat. Mudah-mudahan Allah hidupkan kalbu kita lewat sholat-sholat kita, dan semoga Allah karuniakan kita kemampuan untuk khusyuk selalu dalam sholat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatu dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqimis salata li dzikri, wa aqimis salata li dzikri, wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Khatib ingin memberikan kesimpulan, ada tiga rahasia salat dari sekian banyak rahasia. Yang pertama adalah al-iqbalu ala Allah, agar kita senantiasa berkiblat kepada Allah dalam segala aspek kehidupan kita, menghadap Allah. Yang kedua adalah hati yang akan subur iman di dalamnya dengan sholat. Karena hakikat sholat sesungguhnya adalah beraudiensi ghaithur rahmah. Hujan rahmat akan senantiasa menyirami hati ini. Dan yang ketiga adalah sholat yang menjadi standar amal. Seberapapun rasanya hebat perbuatanmu, kau seperti gunung berbuat di luar sana. Sebagai seorang mujahid, sebagai seorang yang berinfak dan dermawan, sebagai orang yang kemudian melakukan kebaikan bagi keluarga, bangsa, dan negara. Tapi jika hatimu kosong dari Allah ketika sholat, sholatmu tidak mudawamah, sholatmu tidak muhafadzah, maka Allah nilai gagal semua perbuatan-perbuatanmu. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan lupa bersolawat setiap hari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kode etik menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim. Jangan mengaku muslim kalau malas bersolawat. Minimal 10 kali di awal pagi dan minimal 10 kali di awal sore. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sahabati ajma'in, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan sebelum kita berdoa, kita perbanyak selawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau perlu dengan salat Ibrahimiyah, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wansurna ala aduwika wa aduwihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah. Rabbana ij'alna muqimas shalah. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun fadzkurullaha al'azim yadzkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.